secangkir kopi mengantar perbincangan tentang masa lalu kita, merancang masa depan. Ingat janjiku kawan, bila nanti ku terbang, takkan ku melupakan jalan pulang. Sebuah bangku halaman kita jadikan kamar. Di situ kita memukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan sampai titik darah yang pernah bisa. Meski aku tak lagi di situ, tolong ingat ingatlah aku. Jangkir teh hangat ku sempatkan berkunjung pulang. Kawan aku kenal sebuah bangku halaman kita jadikan teman. Di situ kita memukir tawa dan kepedihan. Ingatkah semua mimpi yang kita perjuangkan sampai titik darah yang berhabisan. Meski aku tak lagi di situ, tolong ingat ingatlah aku. Secangkir teh hangat ku sempatkan berkunjung pulang. Kawan aku pulang, kawan aku kawan aku pulang.